Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدنا جماعة حاضرين yang dirahmati dan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan makhluk di muka bumi ini adalah suatu kehidupan yang punya awal dan punya akhir. Sifat al-hayy, sifat kehidupan yang dimiliki oleh seorang hamba berbeda dengan sifat kehidupan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat kehidupan yang dimiliki oleh makhluk punya awal yang ditandai dengan ketidakadaan, kemudian menjadi sesuatu yang ada. Hal ata'al insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah datang kepada manusia suatu waktu yang dia adalah sesuatu yang belum disebut, kemudian diakhiri dengan kematian, atau diakhiri dengan kejadian yang sangat dahsyat dan mengerikan yang dinamakan dengan Yaumul Qiyamah. Berbeda dengan sifat al-hayy yang dimiliki oleh Allah, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sungguhnya, semua yang ada di bumi akan fana, akan binasa, dan tinggallah wajah Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia. Jagat raya ini dan isinya termasuk manusia akan mengalami yang namanya kefanaan. Kekekalan yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di muka bumi ini tidaklah setokoh gunung yang tinggi menjulang ke atas langit. Kekekalan yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini tidaklah setokoh langit yang tanpa tiang. Kehidupan di muka bumi ini, kehidupan manusia di muka bumi ini adanya suatu ketetapan yang setiap manusia tidak akan mungkin lari dari ketetapan ini. Suatu ketetapan yang kapan datang tidak akan mungkin dimajukan dan tidak akan mungkin dimundurkan. Suatu ketetapan yang tidak memandang siapa dia. Ketetapan inilah yang bernama kematian. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, segala rekaman-rekaman kehidupan manusia di muka bumi ini akan siap dipertanggungjawabkan ketika dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yas'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sungguh dan sungguh akan dipertanyakan di hari kiamat dari apa-apa yang kalian perbuat. Perjalanan kehidupan kehidupan seorang hamba di muka bumi ini. Rentetan kehidupan seorang hamba di muka bumi ini menjalani 5 fase kehidupan. Fase yang pertama yang dikenal dengan fase adaniyah. Fase tidak ada kemudian setelah itu menjadi ada. Kemudian setelah itu dia akan masuk pada fase yang kedua. Yang dikenal dengan fase alam rahim. Fase berada dalam perut sang ibu. Di fase inilah Allah membentuk organ-organ tubuh yang dimiliki oleh manusia. Supaya dia mempunyai kemampuan untuk melangkahkan kakinya kepada fase yang ketiga yang dikenal dengan fase alam dunia. Keberadaan manusia di fase yang kedua ini kurang lebih 8 atau 9 bulan. Setelah itu dia akan masuk yang diawali dengan suara tangisan untuk masuk pada fase yang ketiga yang dikenal dengan fase alam dunia. Fase ketiga inilah sebagai fase ujian keimanan seorang hamba. Fase ketiga inilah sebagai fase penentu keberhasilan untuk sampai pada fase yang keempat dan fase yang kelima yang dikenal dengan fase alam barzah dan fase alam akhirat. Fase ketiga inilah yang dikenal dengan fase beramal, menanam pohon-pohon ibadah yang akan dia nikmati ketika berada di fase yang keempat dan fase yang kelima. Ya umat Muhammad, fase ketiga inilah yang dikenal dengan fase dunia. Kebanyakan manusia tertipu, terperdaya, terlalakan dengan gemerlapnya, hijaunya kemewahan-kemewahan dunia. Sehingga menjadikan tujuan dari kehidupannya adalah bagaimana menggapai dunia sebanyak-banyaknya. Sehingga dia pun ingin membanting dunia, akhirnya dunia membantingnya. Sehingga dia tidak mampu untuk bangkit dan keluar dari gemelapnya dunia. Sehingga menjadilah dia hamba dari hamba-hamba dunia. Menjadilah dia budak dari budak-budak dunia. Nas'alullahul afiyah. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu manusia akan masuk pada fase yang keempat yang dikenal dengan fase alam barzakh. Fase yang dikenal sebagai jenjang awal untuk masuk ke alam akhirat. Di alam barzakh inilah seorang akan sudah mendapatkan ganjaran dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Jika ketika di dunia dia mengisi dengan amalan-amalan soleh, maka amalan soleh ini akan berbentuk seseorang yang berwajah gagah, berbau harum, yang terus menemaninya sampai terjadinya yaumul kiamah. Tetapi kalau dia mengisinya dengan amalan-amalan dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat akan membentuk seseorang yang berwajah gelap, berbau busuk, yang akan menemaninya terus sampai hari kiamat. Setelah itu manusia akan masuk pada fase yang kelima dan inilah inti pembahasan kita, yang dikenal dengan fase alam akhirat. Fase akhir dari kehidupan manusia yang diawali dengan tipan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sudah siap-siaga ketika awal diciptakannya. Nas'allahu al-afiyah. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada inti pembahasan kita tentang huru-hara hari kiamat, tentang para pembukaan-pembukaan supaya lebih menancapkan dalam hati kita, menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa sungguhnya hari kiamat adalah hari yang sangat mengerikan. Hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Hari kiamat adalah hari yang sangat membingungkan. Kita akan dahului beberapa pembukaan. Pembukaan yang pertama tentang kewajiban beriman terhadap yaumul kiamah. Kewajiban pertama adalah kewajiban beriman terhadap yaumul kiamah. Beriman terhadap yaumul kiamah merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang wajib diimani oleh seorang hamba, yang mana tidak akan sempurna keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya sampai dia mengimani terhadap akan adanya hari yang pasti yang bernama yaumul kiamah. Kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat, huru-hara-huru-hara yang terjadi di hari kiamat, sampai keadaan-keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, merupakan perkara-perkara gaib yang wajib diimani oleh seorang hamba, yang mana beriman terhadap perkara-perkara gaib adalah ciri hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Sedangkan mengingkari perkara-perkara gaib adalah ciri dari ciri-ciri orang kafir dan orang-orang munafik. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-shalaah wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib, menegakkan salat dan menginfakkan dari apa-apa yang diberikan rezeki kepada mereka. Ya umat Muhammad, hari kiamat adalah hari yang pasti terjadi. Hari kiamat adalah suatu kejadian yang tidak akan mungkin ada keraguan di dalamnya. Ingatlah kan firman Allah Subhanahu wa taala yang memastikan akan datangnya hari kiamat ini. Dalam surat An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yama'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha. Ya Allah yang tidak ada sembahan selain Dia. Sungguh dan sungguh dan sungguh. 5 kali penguatnya. Bayangkan Allah menguatkan dengan 5 kali penguat tentang pastinya datangnya hari kiamat. La jama'annakum. Sungguh dan sungguh. Kalian akan dikumpulkan di hari kiamat. Ditambah lagi penguat yang ketiga. Yang tidak ada keraguan dalamnya. Ditambah lagi. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Siapakah yang lebih benar dari perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pastinya datangnya hari yang pasti ini. Seorang yang membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdir menggunakan berbagai macam metode-metode agar seorang hamba meyakini akan adanya hari berbangkit dan menghilangkan segala macam bentuk-bentuk keraguan dalam diri mereka tentang pastinya hari kiamat ini. Banyak metode-metode yang digunakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mentakrir dan menancapkan tentang pastinya hari kiamat dan menghilangkan berbagai macam keraguan-keraguan bagi orang-orang yang bimbang terhadap akan adanya hari kiamat. Tidaklah antum melewatkan suatu surah dalam Al-Quran kecuali antum akan dapatkan Allah menggambarkan tentang kejadian hari kiamat atau kejadian-kejadian yang menegaskan pemahaman terhadap yaumul kiamah. Bayangkan sidang jemaah. Bahkan keimanan terhadap Allah. Allah seringkali menggandengkan keimanan terhadap dirinya dengan keimanan terhadap yaumul kiamat. Yang menunjukkan tidak akan sempurna keimanan seorang hamba terhadap Allah sampai dia beriman terhadap yaumul kiamat. Bahkan Allah seringkali bersumpah dengan yaumul kiamat supaya terbuka mulut-mulut orang-orang yang masih ragu terhadap adam yaumul kiamat. La uqsimu bi yaumil kiamat. Allah bersumpah, la uqsimu bi yaumil kiamat. Aku bersumpah demi hari kiamat. Menunjukkan pastinya datangnya hari yang pasti ini. Bahkan seorang yang membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka dia akan dapatkan. Allah mendoakan dengan doa kegirakan sampai 10 kali dalam satu surah. Bayangkan 10 kali dalam satu surah Allah doakan dengan laknat dan kejelekan bagi orang-orang yang mengingkari akan adanya yaumul ba'ats. Seorang bisa melihat dalam surah Al-Musarrat. Wailul yawma idzin lil mukadzdzibin, wailul yawma idzin lil mukadzdzibin, wailul yawma idzin lil mukadzdzibin. Diulang sampai 10 kali. Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan bagi orang-orang yang mengingkari akan adanya hari bangkit ini. Bahkan seringkali Allah, ketika ada suatu kaum yang datang ragu mengingkari akan adanya hari bangkit, maka Allah langsung susul dengan penguat sungguh, sungguh dan sungguh supaya hilang keraguannya. Allah langsung susul bantahan. Seorang bisa melihat zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Tatkala orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan, maka langsung Allah susul. Kul bala. Katakanlah pasti. Wa rabbi la tub'atsunna. Demi Tuhanku, sungguh dan sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dalam kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peringatan bagi kita. Allah sering menggambarkan dalam Al-Quran akibat malapetaka musibah yang menimpa umat-umat sebelum kita. Tatkala mereka mengingkari akan adanya yaumul kiamat. Ya umat Muhammad, lihat Tuhan, lihat Tuhan Tuhan, bagaimana musibah dan malapetaka yang menimpa mereka. Karena mereka mengingkari akan adanya yaumul ba'at. Peringatan bagi kalian ya umat Muhammad. Jangan coba-coba kalian mengingkari akan adanya yaumul ba'at. Lihat umat-umat sebelum kalian. Bahkan seorang yang seringkali membaca Al-Quran, dia akan dapatkan ketika Allah menggambarkan kejadian-kejadian hari kiamat, huru-hara-huru-hara hari kiamat. Allah menggunakan fi'il madhi. Bayangkan, seorang yang telah belajar bahasa Arab, fi'il madhi itu fi'il yang digunakan pada waktu yang telah lewat. Idza syamsu kuwwirat, tatkala matahari telah digulung. Idza samaa'u fatarat, tatkala langit telah terbelah. Sekarang saya tanya, apakah langit telah terbelah? Apakah matahari apakah bulan telah dibelah? Apakah gunung telah dihancurkan? Belum terjadi. Tapi Allah menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan kan pastinya hari ini. Allah menggunakan lafaz fi'il madhi padahal kejadiannya belum terjadi, menunjukkan akan pastinya hari berbangkit ini. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati maka Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya masuk pada pembahasan pembukaan yang kedua. Tetanamkan keyakinan ini akan adanya hari tuntutan, akan adanya hari pembalasan. Buah yang kedua, apa poin yang kedua? Yaitu buah beriman terhadap yaumul kiamat. Apa buah yang dihasilkan seorang hamba yang beriman terhadap yaumul kiamat? Seorang hamba yang beriman terhadap yaumul kiamat, kehidupannya adalah suatu kehidupan yang punya makna dan punya tujuan dan punya maksud. Sehingga tidak ada dia mengucapkan dan lisannya kecuali pasti kebaikan. Tidak ada dia melangkahkan kakinya, menggerakkan tangannya kecuali pasti dan pasti mengarah kepada kebaikan. Tidak ada hidup di muka bumi ini kecuali mendatangkan kebaikan padinya dan kebaikan pada orang lain. Ketika mereka mati, nama-nama mereka ditulis dengan tinta-tinta emas. Itulah kehidupan cermin, kehidupan para sahabat. Kehidupan yang punya maksud dan tujuan. Walaupun kehidupan mereka adalah kehidupan yang serba kekurangan, tapi mereka mendapatkan suatu kebahagiaan. Itulah cermin kehidupan orang-orang atau buah dari orang-orang yang beriman terhadap yaumul akhir. Dia punya maksud, tujuan, dan makna dari kehidupannya. Berbeda dari orang yang tidak beriman terhadap yaumul akhir. Orang yang tidak beriman terhadap yaumul akhir, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang takut. Kehidupan yang suram. Kehidupan yang mengerikan. Kehidupan yang gelap. Tidak ada yang mengucapkan suatu ucapan kecuali pasti kegerakan. Tidak ada yang menggerakkan anggota tubuhnya kecuali pasti mengarah kepada kegerakan. Karena tidak ada maksud dan tujuan dan makna kehidupannya. Sehingga kehidupannya di dunia ini bagaikan bangke-bangke yang berjalan, yang mengantar demi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan orang-orang reinkarnasi. Orang-orang reinkarnasi yang meyakini akan adanya kehidupan kedua sebelum dibangkitkan. Tatkala mereka mati, mereka akan dihidupkan dalam bentuk makhluk yang lain. Mereka meyakini bahwa kalau mereka mati, mereka akan menjadi kecoa, menjadi cicak, menjadi ulat. Maka itu hal yang wajar ketika mereka hidup di dunia, muka mereka seperti kecoa. La ilaha illallah. Mereka mengingkari akan adanya yaumul ba'ats. Yang mana keyakinan orang-orang reinkarnasi sudah dibebaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sudah berapa abad lamanya Allah sudah bebaskan keyakinan ini. Orang-orang reinkarnasi yang mengingkari akan adanya yaumul ba'ats. Keyakinan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, itu keyakinan mereka telah diserap oleh orang-orang reinkarnasi. Lihat orang-orang kafir, pernyataan mereka. Wakari yakuluna idza mitna wa kunna turaba wa idzaman inna la mabusun. Mereka berkata, apakah tatkala kami mati, kami menjadi tanah, kami telah menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan. Ini saya dilihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Ini keyakinan mereka. Wa qalu ma hiya illa yatina dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, tidak ada yang menghidupkan kami di dunia, mematikan kami, menghidupkan kami, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya waktu. Kami hidup jadi binatang kecoa, hidup lagi jadi lipan, hidup lagi jadi ulat. Begitu keyakinan mereka. Keyakinan yang goblok. Siang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keyakinan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Suatu keyakinan yang salah dalam memahami akan adanya yaumul kiamat. Mereka salah dalam memahami akan adanya yaumul ba'ats. Karena mereka mempunyai keyakinan adanya penebus dosa, adanya juru selamat. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam dirinya untuk melakukan dosa apa saja. Adakan penebus dosa? Iya, adakan juru selamat? Tidak apa kita melakukan dosa, gampang. Ada juru selamat kita, ada penebus dosa kita. Sehingga kehidupan mereka sama. Antara ulamanya dengan telamanya, sama kehidupannya. Antara anjingnya dan pemilik anjingnya, sama. Antara alim-alimnya dan orang jahatnya, sama kehidupannya. Karena tidak akan ada, karena mereka tidak meyakini akan ada yaumul ba'ats. Beda dengan kehidupan seorang hamba yang beriman terhadap yaumul akhir. Kehidupan mereka terarah, terbimbing dengan satu dan maksud tujuan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nas'allahu al-afiyah ya ummat Muhammad. Kemudian sub yang ketiga, hikmah adanya hari berbangkit. Atau sebelum kita masuk pada hikmah adanya hari berbangkit ini, ada yang perlu antum ketahui. Bahwa sungguhnya Iblis la'anatullah itu meyakini akan adanya Yaumul Ba'ats. Iblis la'anatullah meyakini akan adanya Yaumul Ba'ats. Kemudian anak buah mereka dari kalangan kecoa-kecoa itu mengingkari akan adanya Yaumul Ba'ats. Bosnya saja meyakini. Dari kecoa ini mereka meyakin, bahwa mereka tidak meyakin akan adanya Yaumul Ba'ats. Lihat mentakdiran Iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, kata Iblis. Ya Allah, tangguhkanlah bagi diriku sampai mereka dibangkitkan. Iblis meyakini akan adanya yang berbangkit. Kemudian para kecoa ini tidak meyakini. Dasar si goblok. Nas'allahu al-jahl, nas'allahu al-afiyah. Kemudian hikmah adanya akan adanya hari berbangkit. Hikmah akan adanya hari berbangkit. Ini hikmahnya. Adanya Yaumul Ba'ats, adanya Yaumul Fasl, adanya Yaumul Khuruj, adanya Yaumul Qiyamah. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar setiap jiwa mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan. Itu hikmahnya. Jadi hikmah akan adanya Yaumul Ba'ats atau Yaumul Qiyamah supaya setiap jiwa akan mendapatkan balasan dan ganjaran dari apa yang dilakukan sama di dunia. Kalau seandainya tidak ada Yaumul Qiyamah, kalau seandainya tidak ada Yaumul Ba'ats, untuk apa para nabi dan para rasul diutus di muka bumi ini? Untuk apa Nabi Nuh mendawakan kaumnya selama 950 tahun? Untuk apa kalau tidak ada Yaumul Ba'ats? Untuk apa Nabi Muhammad mendapatkan gelar tukang sihir, tukang ramal, orang gila kalau tidak ada Yaumul Ba'ats? Untuk apa? Untuk apa diturunkannya kitab-kitab? Untuk apa diciptakan surga dan neraka? Untuk apa kalau tidak ada Yaumul Ba'ats? Hikmah agar setiap jiwa dibalas dari apa yang dilakukan selama di dunia. Itu hikmahnya. Inna sa'ata la'atiyat, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya hari kiamat itu akan datang dan Allah merahasiakan waktunya agar supaya setiap jiwa, setiap diri, hikmahnya apa? Dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Supaya dibalas dari apa yang mereka lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang kita masuk pada sub yang berikutnya, karena waktu yang terbatas. Bab yang keempat. Sekarang kita masuk pada inti, satu bab lagi. Tentang penamaan-penamaan hari kiamat dalam Al-Quran. Penamaan-penamaan hari kiamat dalam Al-Quran. Apa tujuan kita mempelajari, mengetahui adanya penamaan-penamaan dalam hari kiamat dalam Al-Quran? Supaya bisa tertancapkan dalam diri kita. Kita pun mengetahui akan nama-nama hari kiamat supaya tertancapkan dalam diri kita, menyimpulkan dalam diri kita bahwa hari kiamat adalah hari yang sulit di atas kesulitan, kebingungan di atas kebingungan, kesempitan di atas kesempitan, kepahitan di atas kepahitan. Kita akan rinci hari-hari kiamat, nama-nama hari kiamat, supaya tersimpulkan dalam diri kita hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Dan ini juga salah satu metode Al-Quran untuk memberikan keyakinan terhadap seorang hamba tentang pastinya hari kiamat. Allah menggunakan nama-nama yang banyak. Allah tidak gunakan dengan satu nama, dengan Yaumul Qiyamah saja. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak. Allah menggunakan dengan nama-nama yang beraneka ragam. Supaya tergambar dalam benak seorang hamba, hari kiamat adalah hari yang betul-betul dahsyat. Ya umat Muhammad, ya umat Islam, ya umat kiamat, dinamakan oleh Allah Yaumul Qiyam dinamakan dengan Tomatul Kubra. Malapetaka yang sangat dahsyat. Malapetaka yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Malapetaka yang tidak pernah disaksikan oleh mata manusia. Malapetaka yang sangat dahsyat, Tomatul Kubra. Antum ngebukti bahwa Yaumul Qiyam adalah Tomatul Kubra. Malapetaka yang sangat dahsyat dan mengerikan. Antum bisa melihat dalam surat Al-Had ayat 1. Itulah dalil yang sangat kuat. Argumen yang sangat pokok. Yang menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya Yaumul Qiyamah adalah malapetaka Tomatul Kubra. Malapetaka yang sangat mengerikan. Dia dalam surat Al-Had. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya manusia, takutlah kalian terhadap Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah suatu kegoncangan yang sangat dahsyat. Lihat gambaran Allah. Supaya bukti Tomatul Kubra. Yauma tarawunaha tadhal kullu murdi'atin amma arda'at. وَتَدَعُ كُلُّ دَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Lihatlah ya umat Muhammad, dahsyatnya hari kiamat. يَوْمَ تَرَوْنَهَا, hari yang kalian akan saksikan. Tazhalu kullu murdiyatin amma ardhat. Seorang ibu yang dalam keadaan menyapi anaknya, dalam keadaan menyusui anaknya, karena Tomatul Kubra, dahsyat yang sangat dahsyat, dia membuang bayinya. Apakah tidak dikatakan Tomatul Kubra? Kalau seorang ibu yang dalam keadaan menggendong bayinya, dengan tega membuang bayinya, karena Tomatul Kubra. Ya umat Muhammad, kejadian sangat dahsyat. Wa tad'u kullu datin hamlin hamla. Dan kamu akan saksikan seorang ibu yang dalam keadaan hamil tiba-tiba hilang hamilnya karena dahsyatnya Tomatul Kubra. Wa taranna tasfara. Dan kamu akan menyaksikan manusia dalam keadaan mabuk dan mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi siksaan Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Ya umat Muhammad, apakah pernah engkau melihat suatu musibah atau malapetaka yang menyebabkan seorang ibu yang menggendong bayinya membuang bayinya? Pernah engkau dengar? Apakah pernah engkau saksikan dengan mata engkau ketika terjadinya gempa bumi, gelombang tsunami, seorang ibu yang hamil tiba-tiba hilang hamilnya? Pernah engkau saksikan? Inilah huru-hara hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Maka itu dinamakan oleh Allah dengan nama Tomatul Kubra. Tidak ada seringannya. Malapetaka di atas malapetaka yang sangat dahsyat. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena dahsyat dan mengerikan hari kiamat. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang kafir ketika mereka menyaksikan hari kiamat. Lihat gambaran Allah. Keadaan orang-orang kafir karena mereka menyaksikan sulitnya, ngerinya hari kiamat. Lihat kata mereka. Allah nukil perkataan mereka dalam surat Al-Ma'idah ayat 36. Innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah. La ilaha illallah ya ummat Muhammad. Apa kata orang kafir tatkala dia melihat dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat? Kata Allah, seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi, seluruhnya yang ada di bumi, dan apa yang semisal dengan bumi. Jadi dia sudah memiliki seluruh bumi. Bumi dia miliki dan isinya dia miliki. Kemudian yang semisal dengan bumi, mereka akan menebus diri-diri mereka karena dahsyatnya hari kiamat. Bayangkan. Mereka ingin menebus diri-diri mereka dengan menggunakan dunia dan isinya dan semisal dengannya untuk menghindari dahsyatnya hari kiamat. Ittaqullah ya ummat Muhammad. Takutlah ya ummat Muhammad. Bahkan dalam surat lain, dalam surat Al-Ma'arif ayat 11, sampai-sampai orang-orang al-mujrim, orang-orang yang mujrim dan dosa dan maksiat, mereka ingin menebus diri-diri mereka dengan anak-anak mereka, teman-teman mereka, saudara-saudara mereka, dengan famili mereka, dan apa yang ada di bumi seluruhnya. Bayangkan. Mereka ingin menebus diri-diri mereka dengan seluruh apa yang dia miliki karena dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul kiamat dinamakan dengan yaumul akhir. Hari berakhirnya kehidupan seorang hamba. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya ya umat Muhammad. Orang-orang soleh akan dibalas dengan surga-surga yang berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik akan dibalas dengan neraka dengan berbagai macam siksaannya. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka itu dinamakan dengan nyama yaumul akhir. Ya umat Muhammad, yaumul kiamat dinamakan juga dengan yaumul sa'ah. Hari yang dekat terjadinya. Peringatan ya umat Muhammad. Hari kiamat dinamakan juga dengan nama yaumul sa'ah. Hari yang dekat terjadinya. Ya umat Muhammad. Dengan diutusnya Nabi Muhammad. Peringatan bagi kalian tentang dekatnya hari kiamat. Berkata Imam Al-Khattabi, Rasulullah adalah tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Bayangkan. Jangan main-main. Dengan diutusnya Rasulullah peringatan bagi kalian bahwa hari kiamat adalah hari yang dekat. Bahkan dikuatkan oleh sabda Rasulullah bahwa dekatnya hari kiamat ini. Kata Rasulullah sebagaimana dinukil oleh Sahal bin Sa'd dalam riwayat Imam Muslim, Raitu Rasulullah bi isbi'aihi asada bil wusta wallati taliha al-ibram bu'istu wasta'a hatin. Kata Sahal bin Sa'd, saya melihat Rasulullah mengisyaratkan kepada jarinya, yaitu pada wusta, jari tengahnya. Kemudian apa yang setelahnya dari telunjuknya? Kemudian Rasulullah katakan, bu'istu wasta'a hatin. Antara saya diutus dengan hari kiamat seperti ini. Ya umat Muhammad. Lihat ya umat Muhammad. Yaumul kiamat dinamakan dengan yaumus sa'ah. Hari yang dekat terjadinya. Sidang jamaah hadirin. Yang dirahmati dan berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul kiamat dinamakan dengan yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia. Setelah menjadi tulang belulang, dibangkitkan oleh Allah. Bagaimanapun bentuk matinya dia, baik dimakan binatang buas, tenggelam di lautan, mereka pasti dan pasti dibangkitkan. Yaumul kiamat dinamakan dengan nama yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia setelah menjadi tulang belulang. Yaumul kiamat dinamakan juga dengan yaumul khuruj. Hari kiamat dinamakan juga dengan yaumul khuruj, yaitu keluarnya orang-orang yang mati yang berada dalam kubur. Walaupun mereka telah mati berabad-abad lamanya, telah menjadi tanah dan debu, Allah akan membentuk dalam jasad yang utuh untuk siap mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan selama dunia. Bahkan orang-orang yang ketika berada di alam kubur, tatkala terjadi hari kiamat, mereka kaget. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, aduh acara tempat-tempat kuburkannya. Kaget mereka. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Khulud. Dikeluarkannya manusia dari alam kubur. Ya Umat Muhammad, Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Jamah. Hari dikumpulkannya manusia dari yang pertama sampai manusia yang terakhir. Mereka dikumpulkan dalam satu padang yang bernama Padang Mahsyar. Padang yang tidak dapat bangunan gunung. Mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak berbusana. Dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan tidak disunat. Dalam keadaan tidak ada pembimbing. Dalam keadaan tidak membawa sesuatu apapun. Mereka dikumpulkan di Yaumul Jamah selama 50 ribu tahun tanpa makan dan minum. Ya Ummat Muhammad, ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Jamah. Sedang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Fasl. Hari pengadilan. Setiap jiwa siap diadili di hadapan Allah. Dan pengadilan Allah sama sekali tidak ada kezaliman walaupun sedikit apa. Bahkan seorang yang merupakan penduduk surga. Dia penduduk surga. Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau masih ada penduduk neraka yang menuntutnya karena dia telah dizalimi. Bayangkan. Adilnya Allah. Orang yang merupakan penduduk surga tidak bisa masuk surga. Kalau masih ada penduduk neraka yang menuntutnya karena kezaliman yang telah dilakukan. Pengadilan yang ma'adil. Yang tidak ada bentuk-bentuk kezaliman di dalamnya. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Hisab. Yaumul Qiyamah dinamakan dengan Yaumul Hisab. Dihisabnya amalan seorang hamba. Dihitungnya amalan seorang hamba. Di hari Yaumul Muhammad. Mulut-mulut kalian akan dibungkam oleh Allah. Mulut kalian tidak akan mampu berucap walaupun satu huruf. Watukallimuna aydihim. Tangan-tangan kalian akan dibiarkan berbicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Watashhadu arjulahum. Kaki-kaki kalian akan menjadi saksi dari apa yang disampaikan oleh tangan-tangan kalian. Mulut kalian dibungkam oleh Allah. Lihat Yaumul Hisab. Mulut dibungkam. Tangan berbicara. Kaki jadi saksi. Mau apa kalian? Di Yaumul Hisab. Ya Ummat Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman wa la hijab." Tidaklah satu dari kalian ya umat Muhammad kecuali akan dia bicara oleh Allah. Yang tidak ada dia pemisah di antara kamu dan Allah. Tidak membutuhkan adanya tarjuman pemisah, tidak membutuhkan adanya penterjemah. Dan tidak ada hijab antara kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ummat Muhammad, kalian adalah umat yang terakhir. Tapi ingat, kalian adalah umat yang pertama kali dihisab. Jangan main-main. Kalian adalah umat yang terakhir, tapi umat yang pertama kali dihisab. Bagaimana kalau hisab kalian semuanya bergelimang dosa dan maksiat. Disaksikan dari umat pertama sampai umat terakhir. Karena kalian adalah orang yang pertama kali dihisab. Umat yang pertama kali dihisab. Akan disaksikan oleh seluruh umat. Bergelimang dengan dosa dan maksiat. Yaumul Hisab. Ittaqullah ya umat Muhammad. Persiapkanlah bekal kalian untuk menghadapi hari yang pasti ini. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul Qiyamah dinamakan juga dengan Yaumul Hasr. Yaumul Qiyamah dinamakan juga dengan Yaumul Hasr, hari penyesalan, hari orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat menggigit jari-jari mereka, meletakkan tangan-tangan mereka di kepala mereka. Mereka hanya mampu menelan ludah mereka. Mata mereka hanya terbelalak. Itu keadaan orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Muka mereka menjadi hitam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, banyak ayat Allah menggambarkan dalam Al-Quran bentuk-bentuk penyesalan orang-orang ketika terjadinya hari kiamat. Maka itu Yaumul Kiamat dinamakan dengan Yaumul Hasyar, hari penyesalan. Dia contohnya orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Faida hiya syahidatun abasamul ladina kabaru ya walina kodakunna fi ghuflah. Lihat penyesalannya. Mereka akan mengatakan hari baru bangkit adalah hari yang pasti. Maka mata-mata mereka terbelalak. Mata mereka terbelalak. Dan mereka mengatakan celaka kami. Celaka kami. Celaka kami. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Dia mengakui keberadaan dirinya. Bahkan orang-orang kafir, Allah nampakkan penyesalan mereka. Dia dalam surah An-Naba. Allah bibirkan penyesalan mereka di hari kiamat. Lihat keadaan mereka. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Tatkala orang kafir menampakkan perbuatan-perbuatan mereka, ini, maka mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah saja. Bayangkan penyesalan di atas penyesalan. Sampai-sampai mereka berharap untuk ingin dijadikan sebagai tanah saja, karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yauma yaqumu sta'ayyubul mujrimun. Pada hari kiamat nanti, kamu saksikan orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, yumalis, akan putus asa. Maka saya bilang tadi, mereka hanya mampu menelan ludah-ludah mereka, membelalakkan mata mereka, menggigit jari mereka, meletakkan kedua tangan mereka di kepala mereka, karena mereka menampakkan putus asa. Pintu beramal sudah tertutup. Pintu menanam amalan-amalan kebaikan sudah tertutup. Yang timbul hanyalah penyesalan di atas penyesalan. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk inti dari pembahasan kita. Huru-hara hari kiamat. Prahara hari kiamat. Kita akan paparkan kepada sidang jamaah yang dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penggambaran Allah dalam Al-Quran dan penggambaran Rasulullah dalam sunnah beliau tentang prahara hari kiamat. Suatu kejadian yang tidak pernah didengar oleh manusia. Suatu kejadian yang tidak pernah disaksikan oleh manusia. Kejadian sulit di atas sulit. Pahit di atas pahit. Kesengsaraan di atas kesengsaraan. Lihatlah penggambarannya, ya umat Muhammad. Yang pertama, keadaan bumi. Allah menggambarkan banyak ayat dalam Al-Quran. Penggambaran Allah tentang keadaan bumi. Bumi yang tempat kita tinggal di atasnya. Bumi yang seorang menginjakkan kakinya di atasnya. Bumi yang seorang bercocok tanam di atasnya, mencari rezeki di atasnya. Lihatlah keadaannya di hari kiamat. Lihatlah luasnya bumi. Tapi lihat keadaannya di hari kiamat, ya umat Muhammad. Keadaan pertama, keadaan bumi tatkala terjadi hari kiamat. Yang pertama, bumi akan diangkat oleh Allah. La ilaha illallah. Bayangkan sidang jemaah, bumi yang kita injakkan kaki kita diangkat oleh Allah. Adakah suatu malapetaka musibah gempa bumi yang seperti ini? Bumi diangkat, bukan goyang sekian menit, tapi diangkat oleh Allah. Maka itu wajar pada ayat-ayat setelahnya. Jalilnya wa hum milatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Maka bumi pun akan diangkat. Dan gunung-gunung akan diangkat. Lalu dibenturkan dengan satu kali benturan. Kejadian yang sangat terasa. Maka lihat ayat setelahnya. Karena bumi diangkat. Dalam ayat lain. Dalam surah Al-Waqiyah. Idza rujjatil ardu rajjan. Bumi digoncangkan. Jadi bukan sekedar diangkat. Tapi digoncangkan juga. La ilaha illallah. Diangkat tadi bagaimana kejadiannya? Ini sudah diangkat, digoyang lagi. La ilaha illallah ya ummat Muhammad. Lihat ayat yang lain. Bumi diangkat, digoyangkan. Lihat. Wa idal ardu muddat. Maka bumi pun menjadi rata. Bangunannya habis, gunungnya habis, pohonnya habis, seluruhnya habis, rata bumi. Kenapa bisa rata bumi? Lihat pada sini. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Karena bumi akan melemparkan, memuntahkan apa yang dikandungnya, termasuk manusia. Bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Dan mereka lain, wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Antum pernah rasakan yang namanya muntah? Ketika antum muntah, akan mengeluarkan apa yang habis input antum. Maka begitulah keadaan bumi di hari kiamat. Dia akan memuntahkan manusia, mengeluarkan manusia, melempar gunung, hancur seluruhnya. Bumi menjadi rata dan kosong. Adakah suatu musibah dan malapetaka seperti ini? Ya umat Muhammad. Dan ini semuanya berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa udit wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi pun patuh. Dan semestinya bumi patuh. Sedang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain, keadaan bumi itu ketika digoncangkan bukan dengan satu kali goncangan, tapi bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Bukan bisa dihitung dengan sekian menit. Berturut-turut bumi itu digoncangkan. Kala idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan apabila bumi digoncangkan dengan berturut-turut, bertubi-tubi bumi digoncangkan. Bahkan dalam ayat yang lain, yawma tasaddaqul ardu anhum sira'a. Maka bumi pun terbelah. Bumi terbelah. Maka itu wajar orang-orang yang berada dalam kubur keluar semuanya. Karena bumi terbelah. Kesimpulan karena waktu yang terbatas. Keadaan bumi ketika hari kiamat. Bumi diangkat. Bumi digoncangkan dengan berturut-turut. Bumi akan mengeluarkan seluruh isinya. Termasuk manusia. Dan bumi akan dibelah. Itulah gambaran Allah dalam Al-Quran tentang keadaan bumi hari kiamat. Satu pertanyaan untuk antum seluruhnya. Di mana tempat lari bagi antum? Antum jawab. Kira-kira di mana tempat lari bagi antum? Kira-kira di mana tempat berlindung bagi antum? Kira-kira di mana tempat bersembunyi bagi antum? Menghadapi bumi yang seperti ini. Kira-kira di mana? Ya ummat Muhammad. ya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan langit yang Allah gambarkan di hari kiamat, langit yang makhluk Allah yang sangat kokoh dan kuat, karena kokohnya langit tidak butuh dia. Tapi lihat keadaannya di hari kiamat. Lihat kokohnya langit tidak butuh tiang. Tapi lihat keadaannya di hari kiamat. Pertama, idza sama'u fatarat, langit akan terbelah. Langit akan terbelah. Yang ayat lain, wa futihati sama'u bakarat abwaba, langit terbentuk pintu-pintu. Jadi terbelah, langit terbuka, maka terdapatlah beberapa pintu-pintu. Jadi bumi terbelah, nampak pintu-pintu. Dan ayat lain, mungkin timbul pertanyaan bagi kita. Kok langit yang kokoh dan kuat ini tiba-tiba terbelah, bahkan terbentuk pintu-pintu? Kok bisa seperti ini? Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Kunci jawaban ini. Dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Atau salah ya, dalam surat Al-Haqq ayat 16. Dalam surat Al-Haqq ayat 16. Wa syaqqatis sama'u fa yawma idzin wahiyah. Maka langit ini terbelah karena pada hari itu langit menjadi lemah. Maka itu wajar kalau langit terbelah karena saat itu langit menjadi lemah. Langit menjadi lemah. Bahkan dalam ayat lain disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 8. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 8, bentuk lemahnya langit ketika dari kiamat. Yawma takunu as-sama'u kal-mul, hari kiamat nanti kamu akan saksikan langit menjadi mul, meleleh seperti lelehan perak. La ilaha illallah. Karena lemahnya langit sama-sama seperti lelehan timah. Yang kokoh kuat seperti ini tiba-tiba meleleh seperti lelehan timah. Maka itu wajar dalam surat At-Takwir ayat 11 Allah sebutkan wa idza sama'u kushitat, lihat rentetannya, jadi langit menjadi lemah, langit menjadi meleleh. Maka itu wajar Allah sebutkan dalam surat At-Takwir wa idza sama'u kushitat, maka langit pun akhirnya lenyap. La ilaha illallah, langit lenyap di hari kiamat. Dalam ayat lain, yawma tamuru as-sama'u mawra, di samping langit itu terbelah, langit itu meleleh, langit pun ikut bergoncang. La ilaha illallah, langit ikut bergoncang karena dahsyatnya hari kiamat. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Anbiya ayat 104, yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Antum melihat keluar nanti, lihat langit. Antum gambarkan dari apa yang disebutkan tadi. Lihat keadaannya dalam surah Al-Anbiya juga dapat ayat 104. Langit yatwi sama' katoyi sijilli lil kutub, kata Allah. Di hari kiamat kamu akan saksikan langit akan digulung seperti digulungnya kitab, seperti digulungnya kertas. Lemah, langit menjadi lemah. Ya umat Muhammad, tanyakan dalam diri antum sekali lagi, kemana kamu berlari? Kemana kalian bersembunyi? Kemana kalian melindung? Kalau keadaan langit tiba-tiba terbelah, kalau keadaan langit tiba-tiba meleleh seperti lelehan perak, kalau keadaan langit tiba-tiba hilang, kalau keadaan langit tiba-tiba dilipat oleh Allah, kemana kalian? Suatu pertanyaan yang butuh jawaban. Berikutnya, keadaan matahari. Jadi ada beberapa ayat yang saya langkai karena waktu yang terbatas. Berikutnya keadaan matahari. Antum lihat matahari. Pandang matahari. Makhluk yang besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan matahari lebih besar daripada bumi. Tapi lihat keadaan matahari di hari kiamat. Antum saksikan keadaan matahari di hari kiamat. Dari penggambaran Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwwirat. Lihat keadaan matahari yang besar lebih besar daripada bumi. Idza syamsu kuwwirat. Tatkala matahari digulung. Bayangkan matahari digulung oleh Allah. Matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain yaitu Al-Qiyamah ayat 8 dan 9. Wajumi asyamsu wal qamar. Matahari dan bulan digabung. Antum boleh saksikan tidak matahari digabung dengan bulan? Pernah tidak saksikan adanya bulan bergabung dengan matahari? Kejadian ini akan nampak di hari kiamat. Matahari akan bergabung dengan bulan dan berbenturan. Hari yang sangat dahsyat dan mengerikan. Mari kemana kalian yang umat Muhammad? Mau bertemu di mana kalian yang umat Muhammad? Lihatlah keadaan bulan di hari kiamat. Bulan yang kalian lihat setiap malam, lihat keadaannya di hari kiamat. Wa khasafal qamar. Maka bulan yang kalian lihat pada waktu malam menerangi bumi, berikan cahaya pada bumi. Lihat keadaannya di hari kiamat. Wa khasafal qamar, maka bumi pun menghilangkan cahayanya. Hilang cahayanya bumi. Apa? Hilang cahayanya bulan. Apa? Wa khasafal qamar. Bulan pun menghilangkan cahayanya. Bulan menghilangkan cahayanya. Sekarang pertanyaan pada diri sidang jamaah. Yang menerangi bumi pada siang hari apa? Ada yang jawab? Yang menerangi bumi pada siang hari apa? Matahari. Yang menerangi bumi pada malam hari? Bulan. Matahari hancur. Bulan hilang cahayanya. Berarti bumi akan menjadi gelap. Tinggal satu yang diandalkan bintang. Untuk menerangi bumi ketika hari kiamat. Karena kalau mau diandalkan matahari hancur, dilipat. Kalau mau diandalkan bulan, hilang cahayanya. Berarti yang menerangi bumi tinggal satu. Harapan, yaitu bintang. Tapi lihat jiwa keadaan bintang. Wa idzal kawakibu tasarat. Di hari kiamat nanti kamu akan saksikan bintang-bintang berjatuhan. Bayangkan. Bintang-bintang berjatuhan. Bahkan faidan nujum tunsat. Bahkan bintang-bintang dihapuskan di lenyap pada Allah. Kalian sekarang tinggal mengharap kepada apa untuk menerangi bumi? Matahari digulung. Bulan menghilangkan cahayanya. Matahari bintang berjatuhan. Bintang dihapuskan. Dalam artian kesimpulan, tatkala kejadian hari kiamat, maka bumi dalam keadaan gelap. Bumi dalam keadaan gelap. Kalian mau lari kemana ya umat Muhammad? Bumi dalam keadaan gelap. Mau sembunyi di mana kamu? Bumi dalam keadaan gelap. Karena yang menerangi bumi semua hancur. Sedang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan gunung. Kita lihat pastikan gunung kokoh kuat menjulang tinggi di atas langit. Lihat keadaan gunung. Wa idzal jibalu suyyirat. Tatkala gunung pun dihancurkan. hancurnya gunung tidak main-main. Lihat hancurnya gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal jibalu nujibat." Maka gunung pun hancur menjadi debu yang berterbangan. La ilaha illallah ya ummat Muhammad. Gunung yang kokoh kuat menjulang ke langit tiba-tiba dihancurkan oleh Allah menjadi debu yang berterbangan. Dahsyatnya hari kiamat. Ngerinya hari kiamat. Huru-hara hari kiamat. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna salsalata syai'un 'adzim. Bahkan lewat wataku al-jibalu kal'in. Maka gunung-gunung pun menjadi bulu-bulu yang berterbangan. Lihat keadaan laut dalam Al-Quran. Wa idzal biharu fujjirat. Tatka lautan menjadi meluap. Airnya naik ke daratan. Wa idzal biharu fujjirat. Maka laut pun dijadikan meluap. Yang dirahmati dan berkata Allah Subhanahu wa taala. Ya umat Muhammad. Tanyakan dalam diri antum. Di mana antum mau berlari? Di mana antum mau bersembunyi? Di mana antum mau mencari tempat perlindungan? Kalau bumi yang kalian injakkan kaki kalian tiba-tiba terbelah. Kalian ingin lari di bumi dari bumi satu ke bumi yang lain? Bumi akan terbelah. Kalian ingin lari ke gunung? Gunung akan hancur bagikan debu yang berterbangan. Kalian ingin lari di lautan? Air lautnya akan naik ke daratan. Sudah, antum ingin naik lari ke udara? Langit Allah terbelah. Matahari di gunung. Bintang berjatuhan. Matahari dan bulan berterbangan. Kalian mau lari ke udara? Di mana tempat dari kalian? Di mana? Kalian pikirkan di mana kalian ingin berlari? Ke sini, hancur dunia. Kalian ingin berlari dari orang-orang yang kalian harapkan mendapatkan perlindungan dari mereka selama di dunia? Mungkin itu yang kalian harap. Mungkin ada seorang istri yang mengharap pertolongan suaminya. Mungkin ada seorang suami yang mengharap pertolongan anaknya. Mungkin seorang bapa mengharap pertolongan anaknya. Seorang anak mengharap pertolongan seorang bapa. Seorang saudara mengharap pertolongan saudaranya. Hal ini juga dinafikan oleh Allah. Dinafikan oleh Allah. Bagaimana mungkin kalian ingin lari meminta perlindungan? Setiap orang-orang yang kalian dilindungi di dunia, sedangkan mereka juga lari dari kalian, tidak masuk akal. Hanya mustahil. Bapak tolong saya, sedangkan bapaknya lari. Masuk akal tidak? Ibu tolong saya, sedangkan ibunya berlari. Tidak ada tempat berlari. Kalian mengharap kemana ya manusia? Kalian mengharap kemana ya umat Muhammad? Kalian mengharap kemana ya umat Muhammad? Kalian mengharap kemana tempat berlari? Kalian mengharap kemana tempat berlindung? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa wali. Hari seorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari temannya dan anaknya. Lari mereka. Kalian mau lari ke mana? Maka itu disebutkan dalam surah Al-Qiyamah. Ketika mereka melihat kejadian hari kiamat, orang-orang hanya mampu mengatakan ainal mafar, di mana tempat berlari. Mereka tidak mampu mengatakan di mana tempat berlindung, karena mereka saksikan tempat berlindung semuanya habis. Maka mereka hanya mengharap satu, di mana kami berlari. Al-Nukil dan surah Al-Qiyamah. Yaqulul insanu yawma idin ainal mafar. Maka saat itu manusia berkata ainal mafar, di mana tempat berlari. Mereka tidak mampu mengucapkan di mana tempat berlindung. Itu pun Allah nafikan. Kallala wasar. Tidak ada tempat berlari bagi kalian. Dinafikan seluruhnya, tidak ada. Setitik celah pun tidak ada tempat lari bagi kalian di hari kiamat. Kecuali satu tempat. Ila rabbika yawma idinil mustaqar. Kepada Tuhanlah, kepada Tuhan kalianlah, kalian akan kembali. Kalian lari ke utara pasti kembali kepada Allah. Kalian lari ke timur pasti kembali kepada Allah. Kalian lari ke barat pasti kembali kepada Allah. Semuanya pasti kembali kepada Allah. Karena tidak ada tempat berlari. Dinafikan Allah. Kejadian yang sangat dahsyat. Maka itu ketika terjadi hari kiamat, lihat sikap manusia. Manusia hanya mengatakan malaha. Ada apa ini bumi? Ada apa ini bumi? Dalam keadaan mata mereka terbelalak. Karena mereka belum pernah menyaksikan kejadian yang sangat dahsyat ini. Mereka kata malaha, malaha, malaha. Ada apa dengan bumi ini? Manusia tidak mengatakan, ya ibuku tolong saya, ya bapakku tolong saya. Tidak ada orang semuanya seperti itu. Mereka yang mampu mengatakan malaha, malaha, malaha. Ada apa dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Di mana tempat kami berlari? Ini kalian menurut. Dan peringatan. Jangan sekali-kali antum terpikir. Dalam benak antum bisa menolong orang lain. Mengharap pertolongan orang lain. Karena antum tidak akan mungkin juga ditolong. Antum mengharap pertolongan sedangkan orang yang antum harap tidak akan mungkin menolong antum. Maka itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, likulli imrin yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap jiwa sibuk dengan dirinya masing-masing. Jangan kalian harap bantuan orang tua kalian, ibu kalian, bapak kalian, suami kalian, istri kalian. Tidak ada tentu semuanya. Nafsu, nafsu, sendiri-sendiri. Aynal mafar, kalla la wazar, tertutup seluruhnya. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penggambaran dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi penggambaran kepada Allah dalam Al-Qur'an. Sebagai peringatan bagi kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Kesulitan di atas kesulitan. Kebingungan di atas kebingungan. Keresahan di atas keresahan. Kesulitan dalam kesulitan. Disitulah hari kiamat. Maka itu wajar. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kandang hidup. Itu sejelek-jeleknya manusia. Karena disitulah hari yang sangat menyulitkan. Hari yang sangat memilukan. Hari yang sangat pahit. Maka itu wajar. Rasulullah menghukumi, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang mendapatkan hari kiamat dalam kandang hidup. Bagaimana yang dikatakan sejelek-jeleknya manusia? Kalau di bumi Allah, tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah. Bayangkan. Bagaimana yang dikatakan sejelek-jeleknya manusia? Maka Tuhan yang mengatakan, Lataku mustahatta ala syurahin nah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bumi ini dipenuhi oleh orang-orang jeleknya. Sampai bumi Allah, tidak dikatakan lagi Allah, Allah. Manusia lupa dengan penciptanya. Sampai-sampai namanya dia lupa. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sampai-sampai manusia lupa dengan penciptanya. Sampai namanya dia lupa. Karena jeleknya waktu itu. Kejadian yang sangat dahsyat dan mengerikan. Bagaimana dia dikatakan hanya umul kiamat. Dihuni oleh manusia-manusia yang jelek. Kalau bumi ini kebanyakannya dihuni oleh makhluk yang kurang asal dan kurang agamanya. Yang kebanyakan yang menghuni bumi ini adalah makhluk yang kurang asal dan kurang agamanya. Siapa itu? Wanita. Bahkan Rasulullah mengatakan, Yakinlu rijal wa yaktul nisa hatta yakuna khamsina imra'a al-qayyimul wahid. Sampai-sampai karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Sampai-sampai satu orang laki-laki diperebutkan dengan 50 orang wanita. Karena banyaknya wanita yang menghuni bumi Allah, orang yang makhluk yang kurang agama dan kurang akalnya. Bahkan jadi kiamat, mendekati hari kiamat, ibadah, bayangkan. Karena bumi ini dipenuhi orang-orang yang jeleknya, sampai-sampai satu kali sujud di waktu-waktu itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Satu kali sujud. Bayangkan. Karena jeleknya keadaan bumi ketika mendekati hari kiamat, sampai-sampai satu kali sujud di bumi Allah itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Bumi dipenuhi dengan kekeringan. Bumi tandus bersama dengan hujan turun terus. Antum kira-kira bagaimana? Hujan turun terus, bumi tandus. Yang kuning manusia-manusia jelek. Nas'alullah, kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan sebelum datangnya hari yang pasti. Hari yang sangat mengerikan. Bayangkan turun hujan, tanaman tidak yang tumbuh. Maka itu wajar kalau Dajjal muncul, dia mampu menghidupkan tanaman, langsung diakui Tuhan. Karena saat itu kering. Dalam keadaan tandus. Sidang jamaah yang dirahmati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Waktu masih ada 5 menit. Masih ada materi di sini, berapa materi tentang yawmul hisab, yawmul mizan. Cuma kita akhiri saja. Kemudian terakhir, langsung kita potong berapa lembar. Kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari-hari yang sangat dahsyat dan mengerikan ini? Kapan terjadinya? Adapun terjadinya, maka kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Bulan berapa hari kiamat? Tanggal berapa hari kiamat? Tanggal berapa hari kiamat? Ilmunya diserahkan kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ilai yuradu ilmu sa, kata Allah. Kepada Allah lah yuradu ilmu sa. Dikembalikan yang namanya ilmu sa, hari kiamat. Ilmu tentang hari kiamat dikembalikan seluruhnya kepada Allah. Kapan waktunya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, semua dikembalikan kepada Allah. Tapi ingat, yaumul kiamat dinyatakan dengan ilmu sa, hari yang dekat terjadinya. Peringatan bagi kita. Bahkan rasul yang terbaik dari kalangan malaikat, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik dari kalangan nabi, semuanya mengatakan tidak tahu. Bayangkan, rasul yang terbaik dari kalangan malaikat Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW kabar hari kiamat, maka rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi a'lam min sa'il. Tidak ada yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kata Syekh Shalih Fauzan, dalam acara kamu dan saya tidak tahu sama-sama. Bayangkan. Rasul yang terbaik dari kalangan malaikat Jibril tidak tahu. Rasul yang terbaik dari kalangan manusia tidak tahu. Kemudian rasul dari kalangan setan mengetahui dukun. Kurang ajar. Rasul dari kalangan malaikat tidak tahu yang terbaik lagi. Rasul dari kalangan manusia yang terbaik tidak tahu. Tiba-tiba utusan dari jin mengetahui yaitu para dukun. Kita digemparkan dengan satu berita pada tahun 1999 dengan seorang dukun yang tidak pernah mandi. Maka si dukun dikenal dengan dua hitam. Hitam hatinya karena dosa dan hitam tubuhnya karena daki. Dia mengatakan bahwa sungguhnya hari kiamat itu terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 lewat 9 menit. La ilaha illallah. Rasul yang terbaik saya tidak tahu dari kalangan malaikat dengan nabi. Si dukun tidak pernah mandi ini mentaksirkan akan adanya datangnya hari kiamat. Sidang jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup pelajaran dan renungan bagi kita seluruhnya. Ya umat Muhammad. Ingatlah kita akan hadis Rasulullah dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik. Ketika ada seorang Arabia bertanya kepada Rasulullah, "Mata kah kabar dari kiamat ya Rasulullah?" Maka aku katakan ma'ak datta. Apa yang kamu persiapkan? Lihat. Orang ini datang mengatakan kabar dari kiamat. Lalu mengatakan ma'ak datta. Apa yang kamu persiapkan? Suatu jawaban yang butuh jawaban. Bayangkan. Suatu jawaban yang butuh persiapan. Suatu jawaban yang butuh ringan. Karena dia siap dari kiamat. Nabi mengatakan, Mada a'adatta? Apa yang kamu siapkan? Ya ummat Muhammad. Apakah untuk menyambut hari yang pasti ini? Yaitu yaumul kiamat. Kalian persiapkan dengan mengumpulkan amalan atau mengumpulkan harta karun? Atau harta benda? Apakah untuk menyambut hari kiamat ini? Kalian mengumpulkannya dengan amalan-amalan yang jelas atau amalan-amalan yang baik. Apa ibadah atau maksiat? Apa yang kalian persiapkan untuk menyambut hari yang pasti ini, ya umat Muhammad? Jangan sampai bekal persiapan yang kalian siapkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang kalian siapkan dengan ibadah salat, puasa, zakat, sedekah, kalian bangga dengan amalan ini. Ada persiapan saya ini. Tiba-tiba hilang seluruhnya dari kiamat. Karena rupanya bekal yang dia siapkan dibangun di atas neria. Mau apa? La ilaha illallah. Persiapannya habis. Bagaimana kalau seandainya persiapannya yang aku siapkan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun yang aku persiapkan tiba-tiba menjadi tebusan di hari kiamat karena kedzaliman yang antum lakukan. Mau apa kalian? Bersantai-santai dalam mempersiapkan bekal. Ya umat Muhammad, jadikanlah cambuk dan pelajaran tentang huru-hara hari kiamat. Bagi orang-orang yang malas-malas beribadah, yang masih bergelinang dengan dosa dan maksiat, cukuplah huru-hara hari kiamat sebagai peringatan bagi kalian. Kalau saya kabarkan kepada kalian, bahwa sungguhnya negeri ini akan diserang oleh suatu musuh yang punya persenjataan yang lengkap, atau kalian akan diserang oleh suatu wabah penyakit yang sangat berbahaya, maka mungkin seorang bapak berpikir bagaimana menyelamatkan anaknya, bagaimana seorang pedagang menyelamatkan dagangannya. Padahal ini baru pemberitaan di media massa, beritanya belum pasti. Tapi kenapa antum? Suatu pemberitaan dalam Al-Quran, pemberitaan yang pasti, kalian masih bermalas-malasan untuk menyiapkan bekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian, ya umat Muhammad. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Kapan kematian datang? Tidak akan mungkin dimajukan dan tidak akan mungkin dimundurkan. Istighfarullah ya umat Muhammad. Mudah hal ini bisa memberikan manfaat dan kita seluruhnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apakah kondisi manusia pada hari kiamat sama dengan saat hidup di dunia? Yang jelas ada hadis dari Rasulullah, buistun nas ala man mata alaihi. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan dia mati, sesuai keadaannya ketika mati. Kalau dia mati dalam keadaan minum khamar, balok, maka dia dibangkitkan dalam keadaan balok. Karena seorang akan dibangkitkan sesuai dengan dia mati di atasnya. Kemudian kita juga, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cintai orang kafir, dikumpulkan bersama orang kafir. Korun, Haman, Fir'aun, itu mantuannya semuanya. Allah Ta'ala alam. Antara diutusnya Nabi Muhammad dan datang hari kiamat. Dari pengkabaran yang jelas, Rasul mengatakan seperti ini, mengisyaratkan, ya, buistu ana wasa'ta hatin, buistu ana wasa'ta hatin, buistu ana wasa'ta hatin. Nabi Muhammad seperti itu. akan mengalami hisab. Tapi hisab mereka itu bukan untuk dihisab amalan-amalan kebaikan mereka, karena amalan mereka tidak bernilai. Iya, yang kami tidak bernilai amalan kebaikan mereka. Jadi mereka dihisab untuk ditakrir. Kamu pun dapat juri ya? Oh iya, ditakrir dia. Dia walaupun, saya pun dapat sedekah. Dipukul, tidak ada. Tidak ada dia. Jadi hisabnya dia bukan untuk mentakrir amalan kebaikannya, untuk mentakrir amalan kejelekannya. Jadi kebaikannya diterima nol semuanya, pangkat nol. Semua jeleknya saya ditanya. Pemula begini, begini, begini, begini, begini. Iya. Ya sisa ini. Itu orang kafir. Beda orang mukmin. Orang mukmin kebaikan-kebaikan terus dihisab. Iya, diperlihatkan. Mana benar bumi berputar mengelilingi matahari atau matahari yang berputar mengelilingi bumi? Adapun yang mengatakan bahwa sungguhnya bumi berputar mengelilingi matahari, ini teori yang pertama kali dicetuskan oleh Pitagoras, seorang tokoh penyembah patung, seorang tokoh filsafat. Ini yang pertama kali mencetuskan teori bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ini suatu teori dungu, bodoh, jahil, idiot. Semua dapat pangkat-pangkat bodoh dia. Bumi itu berputar. Tidak mungkin bumi itu berputar. Kan dalam teori fisika kalau saya tidak salah, sesungguhnya matahari merupakan tata surya. Iya, matahari tata surya. Anggotanya adalah bumi. Jadi bumi yang mengelilingi matahari. Iya, karena bumi mengelilingi bumi itu mengelilingi matahari. Karena sifatnya bumi berkeliling sampai-sampai seakan-akan matahari kita lihat yang berkeliling. Padahal bumi kata, ya, pada matahari kita tetap. Jadi matakan matahari tetap. Tidak boleh yang katanya. Ini antum ketok kepalanya. Stop. Antum suruh lihat pagi hari. Di mana itu matahari? Terbit di mana? Timur. Beri lagi di arah barat. Di barat. Ini masa mau diam ini. Kalau seandainya bumi yang melihat matahari dan matahari tapi tidak masuk akal. Ini teori bodoh. Al-Quran dan Sunnah menetapkan bahwa sungguhnya matahari yang melindungi, bukan bumi yang melindungi matahari. Seandainya bumi yang melindungi matahari, anda tidak akan bisa hidup di sini. Bumi akan goyang begini. Memang anda bisa hidup. Bumi akan jatuh. Ini teorinya orang-orang bodoh. Di antaranya teorinya Pitagoras, kalau saya tidak salah. Teori Pitagoras. Tapi ada beberapa dosa-dosa yang memang sudah ditimpakan, diberikan di hari kiamat, diberikan di dunia. Di antara orang durhaka kepada orang tuanya disegerakan siksaannya. Orang membutuhkan tali silaturahim. Iya, orang-orang yang melakukan berbentuk kekejian dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kita akan lari kemana kalau terjadi hari kiamat? Kita akan lari kemana kalau terjadi hari kiamat? Satu tadi. Kalaulah wazar ila rabbika yawma idzin mustaqar. Jadi kejadian seperti ini. Kan masih ada kan? Malaikat Israfil meniup trompet 3 kali. Tiupan pertama manusia kaget. Akhirnya menyebabkan tadi seorang ibu membuang bayinya. Gunung hancur-hancur semuanya. Ini tiupan pertama. Yang dikenal dengan tiupan Al-Fajr. Setelah itu tiupan kedua, seluruh manusia mati. Bumi dan langit mati semuanya penghuninya. Kecuali yang dikendali Allah. Setelah itu tiupan ketiga, dibangkitkan seluruhnya. Dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Gitu yang terjadinya. Ya semuanya pasti ila rabbika yawma idzin mustaqar. Dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa sembunyi di bawah batu ya. Tidak mungkin. Bekal apakah yang paling utama untuk di akhirat kelak? Banyak bekal-bekal. Iya. Beramal soleh. Iya. Sholat, puasa, dan semisalnya. Iya, banyak amalan-amalan yang utama yang bisa dia jadikan bekal untuk di akhirat kelak. Iya, banyak sekali. Allah menjadikan waktu-waktu ini adalah waktu ibadah. Iya. Allah jadikan adanya waktu untuk ibadah. Banyak sekali. Iya, waktu berzikir ini dan ini. Jadi banyak sekali amalan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.